Thank you.

Semua Bersalah atau karena kita berpihak pada hati ini, biarlah ku bawa kata sedih dendam ku padamu. Aku menangis mungkin kali ini tangisan yang terakhir. Kini yang kau pergi tinggalkan diriku di saat aku sangat menyayangimu. Aku tak merasa diriku bersalah, kau kasih tak berpihak.